yang rapuh. Dalam hitam wajahku, dalam luka jiwaku, menangis berharap putih segala salahku. Di bumi yang tak lelah, dirasaku yang gundah, kau hadir tenangkan air mata yang resah. Engkau di dalam.